بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. تكلمنا في الدرس الماضي عن أن امتداد الإنسان يحب أن يكون الإنسان عمره طويلا، ولا يكون عمر الإنسان طويلا إلا عندما يرى أولاده صالحين فيكون له من بعده ذكر طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa setiap orang ingin supaya usianya dipanjangkan, dan perpanjangan usianya itu tidak akan terwujud kecuali apabila anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga mereka terus diingat dan terus dikenang, sehingga dari situlah maka orang tuanya mendapatkan perpanjangan usia dari mereka semua. Fal auladu amanatun wa zina. Anak-anak merupakan amanah dan juga sekaligus perhiasan. Al mal wal banuna zinatul hayati ad-dunya. Harta dan anak-anak, kata Allah dalam Al-Qur'an, merupakan zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan di dunia ini. هم زينة الحياة الدنيا، فهل يمكن أن يكونوا زينة أيضا في الحياة الآخرة؟ Setelah mereka menjadi perhiasan di dunia ini, mungkinkah mereka juga kelak akan menjadi perhiasan lagi di akhirat؟ وهل يمكن أن يكونوا سببا أن يكون الإنسان في الدرجات العلى يوم القيامة؟ Dan mungkinkah anak-anak itu nanti menjadi penyebab ditinggikannya derajat kedua orang tuanya di akhirat nanti di surga. Hadisun Nabi SAW, kullukum ta'rifunahu wa tahfazunahu, idza inqata'a idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ada sebuah hadis yang sudah sangat terkenal sekali dan mungkin kita sudah sering menghafalnya, yaitu apabila anak Adam, maksudnya adalah manusia, mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama sedekah yang terus mengalir, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. فَإِذَا كَانَ إِبْنُكَ صَالِحًا سَتَكُونُ بِخَيْرٍ بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka apabila anak kita baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik pula. ربما واحد يقول الآن أنا ما زلت شابا لم أتزوج أو لسه ما عندي أولاد. Barangkali ada yang mengatakan, ah saya ini masih bujang, masih perjaka, belum menikah. Atau yang sudah menikah barangkali mengatakan saya ini belum punya anak. فربما أنا لا أحتاج إلى هذا الدرس الآن. Sehingga dia mengatakan saya tidak perlu mendengarkan pelajaran semacam ini sekarang. ولكن الشيء الجميل أن الإنسان يتعلم لما سيأتي. Akan tetapi sesuatu yang terbaik adalah apabila dia belajar untuk sesuatu yang akan dia hadapi di masa depan. وربما واحد يقول الآن الحمد لله أنا علمت أولادي وأصبحوا كبار. Atau barangkali ada yang mengatakan anak saya sudah besar semua, jadi untuk apa saya mendengarkan pelajaran ini. فالذي لم يتزوج هو سيتزوج يوما ما وسيكون عنده أولاد، لذلك هو بحاجة لهذه النصائح. Adapun yang belum menikah, maka dia nanti akan menikah insya Allah, dan dia juga akan memerlukan pelajaran-pelajaran semacam ini. والذي تزوج وصار عنده أولاد كبار ربما والله أعلم يتزوج مرة ثانية فهو بحاجة أيضا. Adapun yang sudah punya anak besar-besar, bisa jadi dia mungkin menikah lagi misalnya, atau punya anak kecil-kecil lagi, sehingga dia pun memerlukan juga pelajaran ini. سمعت أن في ماليزيا قبل أن يتزوج الإنسان لا يعطوه رخصة للزواج حتى يحضر خمس محاضرات عن معاملة الزوجة ومعاملة الأولاد. Di Malaysia, seseorang tidak diizinkan menikah kecuali apabila telah menghadiri paling sedikit 5 kali pendidikan pelajaran tentang menikah atau ilmu-ilmu pernikahan. Wa huna fi Brunei, عندما يعقدون عقد النكاح لابد من الخطبة. الخطبة يقوم الذي يعقد عقد النكاح يقوم بخطبة يذكر فيها معاملة الزوجة وما بعد الزوجة. Adapun di Brunei, apabila seseorang melangsungkan akad pernikahan, maka disitulah diadakan khutbah atau ceramah. Maka orang yang berkhutbah tersebut menerangkan tentang adab-adab, ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. فالزواج ليس زواجا جسديا فقط. Menikah bukan hanya menikah secara biologis atau jasad saja. Lakinnahu zawajun aqli, zawajun nafsi, zawajun akhlaqi. Tapi menikah juga bertemunya akal, bertemunya dua jiwa, bertemunya dua kepribadian yang berbeda. Fil bidayah idza kana al-ikhtiyar faqat min ajli jasad, wajhun jamil aw min ajli mal, rubbama hadha yasilu ila talaq. Apabila seseorang menikah hanya berdasarkan penilaian fisik saja, karena cantik, karena bagus, maka ini boleh jadi akan berujung kepada perceraian. Lidzalika qala an-nabi alaihi salatu wassalam tunkahu al-mar'atu li arba', ma hiya? Li maliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha, fadhfar bi dhati ad-din taribat yadaha, yani rabihta. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama karena hartanya, karena mungkin dia kaya. Yang kedua karena nasabnya, anak orang baik. Yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka pesan beliau, pilihlah yang baik agamanya, kamu pasti akan beruntung. فعندما تختار الزوجة ستعرف ماذا سيكون أولادك بعد ذلك. Jadi bagaimana Anda memilih istri, maka Anda akan tahu bagaimana kualiti anak-anak Anda nanti. الذي تزوج وانتهى خلاص ما في مشكلة. Yang sudah menikah dan sudah selesai, sudah mau apa lagi? لا ندري إن كان هذا الزواج بلاء أو سعادة. Jadi kita juga tidak tahu apakah itu pernikahannya itu sebuah musibah atau sebuah nikmat. لكن إذا كان هو بطاعة الله وهي بطاعة الله فبإذن الله تعالى يكون زواجا سعيدا. Akan tetapi boleh diperbaiki sebuah keluarga apabila mungkin awalnya kurang baik, diperbaiki suaminya dan istrinya sepakat untuk taat kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi baik. قال واحد قال لصديقه أنا كل يوم بعد الظهر أرتاح ساعتين. Ada seseorang mengatakan kepada kawannya, saya setiap ba'da zuhur selalu istirahat selama 2 jam. قال يعني ماذا تفعل بهذه الاستراحة؟ هل أنت تنام؟ Kawannya bertanya, apa yang kamu lakukan dalam waktu 2 jam itu, apakah kamu tidur? قال ليس أنا الذي أنام، زوجتي هي التي تنام. Dia cakap, bukan saya yang tidur, tapi istri saya yang tidur. Jadi waktu itu saya istirahat. فَإِذَا نَامَتْ زَوْجَتِي أَنَا أَسْتَرِيحُ. Jadi saat istri saya tidur, disitulah saya dapat waktu istirahat. فَإِذَا كَانَ الزَّوَاجُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ كَيْفَ سَيَكُونُ الْأَوْلَادُ. Jadi pernikahan yang semacam ini, bagaimana hendak mencetak anak-anak yang baik? فَلَا بُدَّ إِذَا حَكَمَ عَلَيْكَ فَقَدَرُكَ أَن تَتَزَوَّجَ لَا بُدَّ أَن تَعْتَنِي بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي سَتُعَلِّمُ أَبْنَاءَ. Jadi apabila Allah sudah mentakdirkan Anda menikah, maka Anda pun harus belajar, perlu untuk mempelajari bagaimana cara memperbaiki madrasah pertama bagi anak, yaitu keluarga ini. Walakin yahtaju hadza ila sabr. Tapi ini semuanya memerlukan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk melaksanakannya. Fa idza tanaita bi hadhihi al-madrasah allati satu'allimu abna'ak, ba'da dhalika sata'rifu kayfa sayakunu awladuk. Maka apabila kita memperhatikan betul-betul madrasah ini, madrasah di keluarga ini, maka Anda akan mengetahui hasil yang akan Anda dapatkan dari anak-anak Anda nanti. Anta fil mustaqbal idza kanu auladuka mawjudin al-an tuhibbu an yakunu muhtaramin bainan nas. Apabila anak Anda nanti telah menjadi besar, maka tentu Anda ingin apabila mereka itu menjadi orang-orang yang dihormati oleh manusia. Wa anta takunu sa'idan idza wajadta auladaka su'ada. Dan Anda pun akan berbahagia apabila mendapati anak-anak Anda nanti bahagia. Wa idza wajadta ibnaka ijtima'iyan bainan nasi maqbulan fa anta satakun maqbul wa masrur. Apabila Anda mendapati anak Anda merupakan orang-orang yang baik secara pergaulan sosial, maka Anda pun juga akan mendapati nilai tersebut di mata manusia. Wa idza wajadta ibnaka mumtazun fi akhlaqihi wa fi dirasatihi wa fi muamalatihi anta satakunu sa'idan jiddan. Dan apabila anak Anda menjadi anak yang baik, baik itu dalam pergaulannya, dalam sekolahnya, dalam segala urusannya, maka Anda pun menjadi orang yang bahagia. Wa aidan idza wajadtahu jari'an wa syuja'an bil haqq satakunu masruran. Atau apabila anak Anda menjadi anak yang pemberani dalam membela kebenaran, dalam mempertahankan prinsip, maka Anda pun juga akan bahagia dengan itu. Fakul hadhihi as-sifat min ayna sayata'allamuha fil bidaya. Jadi sifat-sifat semua itu dari mana anak itu akan mendapatkannya? Kama qulna lakum fil dars al-madi anna ulama at-tarbiyah qalu anna afdal sab' sanawat yata'allam fiha at-tifl hiya awwal sab' sanawat. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa para ulama tarbiyah mengatakan umur terbaik daripada anak itu dia belajar adalah 7 tahun pertama sejak dia dilahirkan. Idza kana ibnuka qabla al-kalam sayata'allamu bin-nazar. Apabila anak Anda sebelum bisa bicara, maka dia akan belajar dari melihat. Wa sayata'allamu bis-sama'. Dia akan belajar dari mendengar. Wa huwa yanzuru ilayka wa yasma'uka. Dia melihatmu dan mendengarmu. Wa fil bidayah sayuqallid. Pertama kali dia akan menirukan. Tsumma ba'da dhalika sayyi wa yafham. Setelah itu dia akan memahami. Wa idza bada'a bil kalam idzan bada'a al hiwaru bainaka wa bainahu. Apabila dia sudah mulai boleh bercakap, maka saat itulah kesempatan untuk berdialog. Lakin hadha al hiwar kayfa sayakun? Tapi dialog semacam bagaimana yang akan terjadi? Anta satu'allimuhu kayfa ya'kul wa kayfa yashrab wa kayfa yanam. Jadi kita ajarilah anak itu bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia tidur. Hadhi kulluha tarbiyah jasadiyah. Ini semua adalah tarbiyah yang bersifat fisik. Amma tarbiyah nafsiyah daruriyah jiddan wa akthar min at-tarbiyah al-jasadiyah. Adapun tarbiyah yang bersifat ruhiyah yaitu mental, maka ini sangat penting sekali untuk anak. Wa tarbiyatul aql muhimma jiddan fi bidayatil hayat. Begitu juga tarbiyah yang berkaitan dengan akal atau otak, ini juga penting di awal. Fa awwal sab' sanawat huwa taqlid. Jadi 7 tahun yang pertama ini adalah fase meniru. Wa huwa yastaqbil. Dia menerima anak itu dari orang tuanya. Bidzalika qala an-nabi alaihi salatu wassalam muru auladakum bis-salati li sab' li'annahu bada'a yafham. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para orang tua, beliau mengatakan suruhlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka usia 7 tahun, sebab pada usia itu anak-anak sudah mulai paham. Fa huwa fil bidayah ta'allam bil 'adat wa bin nazar wa bis sama'. Al-an sayata'allamu bimadha? Sayata'allamu bil fahm wal wa'i. Jadi di 7 tahun, sebelum 7 tahun, anak itu belajar dari mendengar, dari melihat, dari memperhatikan dan meniru, maka setelah 7 tahun anak itu akan belajar dari pemahamannya. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala ikhtasara lana kull ma tuhibbuhu fi ibnika fi kalimatain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meringkas segala yang kita cintai daripada anak kita itu hanya dalam 2 kata saja. Warada 'anil salihin annahum kanu yaqulun والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ماذا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang soleh yang mereka dahulu senantiasa berdoa, ربنا هب لنا من ازواجنا Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma'na qurratil a'yun as-sifat allati dzakarnaha kulluha an yakuna abna'uka salihin wa atqiya. Yang dimaksud dengan penyejuk mata di sini adalah sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu apabila anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan bertakwa. Ini akan menjadi kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Amma idza qassara al-insanu aina sayasir? Adapun apabila orang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, maka bagaimana yang akan terjadi? Ma narahu ahyanan fi ba'd al-halat min 'uquq al-awlad li'aba'iha huwa bisabab madha? Adapun beberapa kejadian yang kita lihat, fenomena-fenomena kenyataan yang menyebutkan bahwa ada anak-anak yang durhaka kepada bapak ibunya, maka dari mana sebenarnya sebabnya? Bisabab taqsir walidayn. Sebabnya adalah karena kedua orang tuanya sendiri yang kurang perhatian. Wa ma narahu al-an fi akthar al-mujtama'at an al-ab wa al-um 'indama yantahu min yuridu an yuskitu al-walad yu'tihi al-iPad wa yu'tihi al-mobile. Ijlis. Ini juga merupakan kenyataan yang kita lihat di masyarakat. Apabila ada ayah dan ibu ingin mendiamkan anaknya supaya anaknya diam, apa yang akan dilakukan? Maka dia akan memberikan kepada anaknya iPad atau mungkin smartphone atau mobile atau sesuatu yang bisa menyenangkan anaknya sehingga mereka diam. Hadhihi madha satu'allimu? Apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya? Yurid al-ab an yartah min kalam al-ibn wa min tasarrufat al-ibn aw al-um fayu'tuhu hadhihi al-ashya' hatta yaskut. Jadi ayah atau ibu apabila ingin anaknya diam, dibagikanlah itu alat-alat elektronik itu supaya anak itu diam. أو تجد ضمن العائلة الواحدة كل واحد فاتح موبايل وجالس. Atau dalam satu keluarga yang unik lagi, satu keluarga berkumpul tapi semuanya masing-masing memegang handphone atau mobile sehingga semuanya sibuk dengan handphonenya. فكل واحد يتكلم مع ناس خارجين عنه. Jadi setiap orang bercakap dengan orang di luar. وأحيانا رأيت هذا جالسين كلهم يتكلموا مع بعض بالموبايل. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, ada orang-orang yang duduk bersama dalam satu ruangan tapi mereka bercakap-cakap lewat mobile. Wallahi ra'aitu hadhi yursil li zawjatihi aw tursil lahu wa huwa jalis bi jambiha wa jalis bi jambihi. Jadi istri cakap dengan suaminya tapi lewat mobile, WhatsApp mungkin ya. Jadi macam mana anaknya nanti jadinya? فلذلك هذا مشكلة كبيرة الآن في المجتمع أنهم يبعدوا الأولاد عن الحوار وعن الكلام عن النصيحة. Ini permasalahan besar dalam masyarakat kita. Bagaimana nanti orang tua akan mengajarkan kepada anak-anaknya dialog, kemudian empati, perhatian dan seterusnya. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا نار وقودها الناس والحجارة. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Madza yujad yawm al-qiyamah? Qal 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Pada hari kiamat nanti malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, mereka akan menyiksa orang-orang di neraka dan malaikat itu tidak pernah sekalipun mereka bermaksiat atau melanggar peraturan Allah, mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Fa auladuka haula jawhara indaka. Anak-anak imma yakunu sababan lil janna wa imma sababan lin nar wal iyad billah. Anak-anak merupakan sebuah modal atau sebuah berlian yang berharga. Mereka bisa mengantarkan kita ke surga tapi juga bisa menyeret kita ke neraka. فالذي له مال هل يحافظ عليه او لا? Orang yang punya harta, apakah dia akan menjaganya? فهل تحافظ على مالك اكثر من اولادك? apakah Anda akan menjaga harta Anda melebihi Anda menjaga anak Anda sendiri? Qal wahid kull yawm fil layl yarkab as-sayyara wa yadhhab ila al-bank. Ada orang setiap malam dia mengendarai keretanya kemudian pergi ke sebuah bank. Wal bank mughlaq walakin fihi haris. Di bank itu sudah tutup tapi ada penjaganya. Lakin kull yawm fil layl بعد الثامنة بعد احيانا في العاشرة في الليل يذهب الى البنك ويقف عند البنك بي بي بي بي بي. Akan tetapi dia setiap malam selalu pergi ke bank itu di atas pukul 8 atau mungkin pukul 10 malam dan sampai di pintu bank itu kemudian dia menyalakan klaksonnya. فيخرج الحارس فيهرب هو. Lalu penjaganya ketika keluar dia langsung kabur lari. Mari, yom, yomin, thalatha, arba'a. Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari berlalu seperti itu. فالحارس منزعج جدا. لماذا هذا يأتي كل يوم إلى البنك؟ ربما يريد أن يسرق. ماذا يفعل؟ Penjaga ini mulai resah dan mulai tidak suka dengan perbuatan tersebut. Dia mulai berpikir apa orang ini mau mencuri atau mau apa. فليلة من الليالي اختبأ خلف شيء ولما أتى هذا بي بي بي بي فخرج الحارس له ومسكه. Maka satu hari ketika orang itu datang di depan bank dengan keretanya kemudian menekan-nekan klakson, si penjaga itu sudah bersiap-siap dan bersembunyi, kemudian ketika datang langsung ditangkap orang tersebut. Qala law limadha tuz'ijuni kull layla. Maka si penjaga bertanya, kenapa Anda mengganggu saya setiap malam seperti ini? Qala ana mali fil bank wa akhafu an tanama anta fayusraq mali. Lidzalika ana hatta uqidhaka. Jadi orang itu mengatakan kepada si penjaga, harta saya ini, uang saya ini ada di bank dan saya takut kalau nanti ada orang mencuri di bank, sehingga saya datang setiap malam supaya kamu tidak tidur, supaya kamu berjaga menjaga harta saya. Fahila min ajli madha an yuhafidha ala malih. Jadi untuk apa? Supaya uangnya tidak dicuri orang. Fama hiya hilatuka hatta tuhafidha ala auladik. Jadi bagaimana sekarang cara kita supaya harta kita yang lebih berharga daripada uang tersebut itu terjaga? وماذا تفعل لأولادك؟ Apa yang akan kita lakukan terhadap anak-anak kita? إن لم يكن أولادك فقط فتلاميذك. Apabila bukan kepada anak Anda langsung, maka juga kepada murid-murid Anda. فأيضا إذا كنت أستاذا في المدرسة فهؤلاء الأولاد أمانة عندك. Apabila Anda seorang guru di madrasah, maka murid-murid itulah anak-anak Anda. Walau lam takun ustadzan, rubbama takunu mathalan sa'iq lit-tullab. Fa aidan ha'ula'i t-tullab amana 'indaka. Atau bukan seorang guru tapi dia seorang sopir atau pengemudi misalnya, maka anak-anak yang dia bawa itu juga merupakan anak-anaknya. Mahma takun sifatuka amamaka aulad, la taqul ha'ula auladul akhirin, qul ha'ula mithl auladi. Meskipun bagaimanapun sifat Anda, mereka anak-anak itu adalah anak-anak Anda juga. Jangan katakan mereka anak-anak orang lain sehingga Anda tidak peduli. Fa'amilhum 'ala asas auladuka wanṣaḥhum 'ala kama tanṣaḥu auladak. Jadi perlakukanlah anak-anak itu seperti mereka anak-anak Anda sendiri dan nasihatilah mereka. Kana 'indana fil madrasah 'indama kuntu syabban fi ayyam asy-syitā' kana 'indana mudarris tārīkh. Dulu saya bercerita ketika masih muda, beliau di sekolah ada seorang guru sejarah. Wa umruhu fawqa 60. Umurnya sudah di atas 60 tahun. Lakinnahu mumtaz fi tadris. Tapi luar biasa cara mengajarnya, baik sekali. Ahyanan kana yaqta' ad-dars wa huwa yudarrisuna tarikh. Kana yaqta' ad-dars fi ayyam asy-syita. Kadang-kadang beliau memutus pelajaran ketika sedang beliau mengajar sejarah, diputus pelajaran itu padahal saat itu adalah musim dingin. Min ajli madha? Untuk apa? Kana yanzur ila ba'd at-tullab rijlayhi 'ala al-ard. Ma annahu yalbasu hidha'. Rijlayhi 'ala al-ard yaqul lahu irfa' rijlayka ya ibni wada'ha 'ala hadid al-maq'ad. Al-maq'ad lahu hadid min taht. Li'ann hadha al-an waqtu ash-shita'. فانت اذا وضعت رجليك على الارض ربما تمرض فارفعها وضعها فوق الحديد. Jadi guru itu melihat ada anak yang meletakkan kakinya di tanah meskipun pakai sepatu, tapi karena musim dingin maka guru tersebut menasihati anak itu, "Nak, angkatlah kakimu dari tanah dan letakkan di besi yang ada di meja itu supaya kaki kamu tidak kedinginan. Wa idza wajada talib yaftahu 'inda raqabati yaqul lahu aghliq aghliq al'an bard. Apabila ada anak yang terbuka sedikit bajunya, maka guru itu menasihati, tutup bajumu karena sekarang dingin, kamu bisa sakit. Wa idza wajada taliban mushaghiban yaqta' darsahu wa yabda' fi at-tarbiyah. Apabila ada satu anak yang nakal atau mungkin banyak masalah, maka beliau memutus pelajarannya dan mulai memberikan tarbiyah kepada anak itu. Ila al-an ma ziltu atadhakkaruhu wa ad'u lahu. Sampai sekarang Syekh masih mengingat guru itu dan masih mendoakan beliau. Limadha? Li'annahu yu'amilu at-tullaba ka auladihi. Karena guru tersebut memperlakukan murid-muridnya seperti anaknya sendiri. Idzan al-nahiya al-wazara madha tusamma wazaratu at-tarbiyah wat-ta'lim. At-tarbiyah qabla at-ta'lim. Sehingga di Suriah ada kementerian pendidik, ada kementerian tarbiyah dan pendidikan. Jadi tarbiyah terlebih dahulu, baru kemudian ilmu. Idzan la budda an yakuna ma'al ilmi tarbiyah. Jadi ilmu harus diimbangi dan diiringi dengan tarbiyah. Fa anta madha taf'alu li auladik? Apa yang Anda lakukan terhadap anak-anak Anda? Hal tatrukum yata'allamu min al-mujtama'? Apakah Anda membiarkan mereka belajar dari masyarakat dan lingkungan sekitar? Hal tabhathu 'an asdiqa'i ibnika? Man hum? Apakah Anda memperhatikan siapa teman-teman anak Anda? At-tarbiyah laysat tarbiyah badaniyah faqat. Jadi tarbiyah bukan hanya tarbiyah fisik saja. Taqul ammantu lahu at-ta'am wash-sharab wan-nawm wal-libas wa kull hadha laysat tarbiyah. Jadi kalau kita mengatakan saya sudah memberikan makan, minum, kemudian pakaian, tempat tidur yang nyaman, bukan itu saja tarbiyah. At-tarbiyah an tajlisa wa tuhawir ibnaka da'iman walau kana saghira. Tarbiyah adalah Anda duduk dengan anak Anda dan Anda ajak dialog berbicara dengan anak itu. Laisa tarbiyah bil ghadab da'iman if'al kadza if'al kadza ila taf'al kadza la laisa hadha tarbiyah. Pendidikan bukan hanya dengan kemarahan saja, lakukan ini, kamu jangan lakukan itu, hanya perintah dan larangan saja, bukan itu. La budda an yafhama ibnuka lima. Harus paham anak itu mengapa dia mengerjakan atau mengapa mereka tidak mengerjakan. Walau kana saghiran qul lahu limadha la wa limadha na'am. Meskipun anak itu masih kecil, jelaskan, pahamkan kepada mereka mengapa dia harus melakukan dan mengapa mereka tidak boleh melakukan. Wad'u li abnaika daiman. Dan doakan anak-anak Anda senantiasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala daraba lana amthila fil Qur'anil Karim 'an tarbiyati al-anbiya'i li auladihi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa contoh bagaimana para nabi mendidik anak-anak mereka. Karena al-jil alladhi sayakhruju ba'daka huwa imtidadun lak. Karena generasi yang akan keluar setelah kita adalah perpanjangan daripada kita. Fa in kunta salihan sayakunu salihin. Kalau kita soleh maka mereka akan menjadi soleh pula. Lakin mushkilatuna al-an nahnu al-ab wal-um ghair salihin wa yuridu ibnahum afdal an-nas. Masalahnya sekarang kita adalah ayah dan ibunya tidak soleh, tapi dia berangan-angan supaya anaknya menjadi soleh. Zalik ata rajul ila sayyidina Umar radhiyallahu anhu yashku anna ibnahu min aq. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang mana anaknya itu sangat durhaka, kata dia. Dia mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Faqala lahu hatil ibn. Maka Umar bin Khattab mengatakan, datangkan anak itu. Fasa'ala al-ibn yaqul anna abaka yaqul annaka ta'aqquhu limadha. Umar bertanya kepada anak itu, ayahmu cakap katanya kamu durhaka kepada ayahnya, kepada ayahmu. فالتفت الابن الى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال يا امير المؤمنين ما حق الولد على ابيه. Maka anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya mau bertanya, apa hak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya? قال له اولا ان يختار له اما صالحه. Umar bin Khattab menjawab, yang pertama seorang ayah harus memilihkan ibu yang salehah, maksudnya memilih istri yang salehah. Laisa ismuha salihah, amalha salih. Bukan berarti namanya harus salihah. Maksudnya ibu yang baik. Qala wasyai' ats-tsani an yu'allimahu an yusammihi isman munasiban. Yang kedua, di antara hak anak yang harus ditunaikan ayah adalah memilih nama yang baik untuk si anak. Wa ats-tsalitsa an yu'allimahu syai'an min al-Qur'an. Yang ketiga adalah mengajari anak itu ilmu tentang Al-Qur'an. Qala ya amiral mu'minin, amma ummi fala a'rifu nasabaha. Kemudian anak itu bercakap, wahai amirul mu'minin, adapun ibu saya tidak tahu bagaimana nasabnya. Yani lam yakhtar al-um as-salihah. Jadi maksudnya ayahnya tidak memilihkan ibu yang baik untuknya. Wa amma ismi adhunnu ism ju'al, yani mithl sarsar. Adapun nama saya itu ju'al, yang artinya kecoa. Apa kecoa? Sarsur. Nah, lipas. Nah, namanya lipas. Adhunnu fa wa amma an 'allamani al-Qur'an lam yu'allimni shay'an mundhu fatahtu 'uyuni 'ala ad-dunya arsalani khalfa al-ghanam. Adapun yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajari saya sedikit pun tentang Al-Qur'an sejak saya membuka mata saya di dunia ini sampai sekarang saya dikirim kepada kambing-kambing untuk menggembalanya. Faltafata sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila al-ab wa qala lahu 'aqaqtahu qabla an ya'aqqaq. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada si ayah, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Manil 'aq? Al-ab atau al-ibn? Siapa yang durhaka jadinya? Ayah atau anak? Nas'alullah as-salama. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Bidzalik Allah Subhanahu wa ta'ala daraba lana fil Qur'an amthila 'alil anbiya. Fa sayyidina Ibrahim madza qala radhiyallahu 'alaihi as-salatu was-salam, "Rabbi habli minas salihin." Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan contoh yaitu Nabi Ibrahim yang senantiasa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepadaku karunia keturunan yang baik." Fa sayyiduna Ismail 'indama balagha sun al-fata wash-shabab. Ismail ketika sudah mulai memasuki usia dewasa, ibnu sayyidina Ibrahim 'alaihi salam, yaitu putra Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ummuhu Hajar, yang mana ibunya ada bernama Hajar. Wa ta'rifuna al-qissa anna akhadha al-um wal walad wada'ahuma 'inda Makkah wa kanat Makkah la zar'a fiha wala nas wala ma' wala ayy shay. Kita tahu bahwa dahulu Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya yaitu Hajar dan Ismail diletakkan di Makkah, yang mana Makkah pada saat itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada apapun, padang kering tandus. Falamma balagha, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, yani asara fata al-an yastati' an ya'tamid 'alayhi qalilan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Ismail sudah mulai memasuki usia tamyiz, bisa berakal, sudah mulai paham, maka kemudian ayahnya mendapatkan perintah, yaitu Nabi Ibrahim, untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim bertanya kepada Ismail, wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Dan mimpi Nabi adalah kebenaran. Wa manamul anbiya'i aydan wahyun wa amrun min Allah. Mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus perintah. Madza sayaqulu al-walad li abihi? Apa kira-kira yang dikatakan oleh Ismail sebagai anak kepada ayahnya? Hal haraba minhu wa qala satadhbahuni? Apa dia akan lari dan mengatakan kamu akan menyembelih saya? Lakin hadha at-tifl as-saghir ma zala fi awwal shababihi. Madza qala? Kana dhakiyan wa 'aqilan wa salihan fi tarbiyati ummihi. Tapi karena Nabi Ismail alaihi salam beliau mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang soleh, sehingga akalnya menjadi sempurna, dia memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya tersebut dari ibunya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Maka Ismail mengatakan, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka anda akan mendapati saya insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Walakin indama arada an yadhbahahu as-sikkin lam taqta' raqabata Sayyidina Ismail alaihi salam. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, pisau itu tidak bisa memotong lehernya. Wa anzalallahu kabshan minas sama' wa dhabahahu Sayyidina Ibrahim wa min huna atat al-udhiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seekor kambing menjadi pengganti daripada Nabi Ismail, kemudian kambing itu disembelih menjadi hewan kurban. Wa aidan Nabiullah Ismail indama kabura wa tazawwaja, madza qala Allah anhu, wa kana ya'muru ahlihi bis-salah waz-zakah. Dan juga Nabi Ismail ketika beliau sudah menjadi orang dewasa dan menikah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail itu suka menyuruh untuk salat, menunaikan zakat. Wa aidan Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ala jami'il anbiya. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihi salam. Indama hadaratuhu al-wafa, madza sayusi auladahu ba'da an rabbahum tula hayatih. Nabi Ya'qub ketika menjelang hari kematiannya, beliau berpesan kepada anak-anaknya, apa yang beliau sampaikan kira-kira setelah beliau mendidik anak-anaknya dengan baik, apa yang akan beliau katakan kepada mereka? Yaqulullah Subhanahu wa ta'ala am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'quba al-maut idh qala libnihi idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidan wa nahnu lahu muslimun. Allah bertanya, apakah kalian ingat ketika Ya'qub hendak atau menjelang kematiannya dia berpesan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelahku, kata Ya'qub. Maka anak-anaknya pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan juga Ishaq, yaitu Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menyerahkan diri kami kepada Allah. Ma ajmal indama tara auladaka salihin. Alangkah indahnya apabila kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Hadhi takunu qurrata ainin lak. Inilah yang akan menyejukkan mata dan hati kita. Wa qurratil ain bi ma'na as-sa'ada al-'uzma. Menyejukkan hati maksudnya adalah kebahagiaan yang sempurna dan tinggi. Fanas'alullah 'azza wa jalla an yu'inana 'ala tarbiyati auladina at-tarbiyah as-salihah. Semoga Allah menolong kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Wa an yaj'ala auladana wa dhurriyyatina salihin wa salihah. Dan menjadikan keturunan-keturunan kita semuanya menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Wa yanfa'una bihim wa yanfa'uhum bina. Dan Allah memberikan manfaat kepada kita dari mereka. Fantabihu li auladikum wa abna'ikum wa man hawlakum. Maka perhatikanlah anak-anak kalian dan juga anak-anak di sekitar kalian. Laisatit tarbiyatu jasadiyyah faqat wa innama nafsiyyatun wa 'aqliyyatun wa ruhiyyah. Jadi pendidikan bukan hanya jasad saja, tapi juga pendidikan ruh, pendidikan akhlak dan pendidikan akal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah.